hen kelem ta cha rapi yen ra kelem ta cha kongi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem ta sayang ya ojo mbok kawe bimbang rasa kakean alesan. Karuan iki ati tu layangan tarik ulur sembarangan nanging tresno iki kudu Esther pastikan simbo cantel ke lalu engkau tinggalkan janjimu koyo mendung ditunggu ora utan tresno ku kesandung aku jebul kapusan jodoh bakal tekan ora bakal kicolan nek pecoyo mantenan nek ora tetap syukuran pikir keri kongi segera penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kawe bimbang rasa kakean alesan neta tompo opo anane gusti niku mboten sare kowe kuwi sing jengkel ke apa dirasa nera kuat di pecahne rasa dipikir mbo mikir sing liane tenoku sing gede mbo prekne mbo kale liane sing nompo opo onone mending cecil motor podo-podo mumbete nanging ono asile ketimbang mikir kowe pikir keri timbang loro ati yen kelem taca rapi yen ra kelem taca kongi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kawe bimbang rasa kakean alesan. Yen kelem tak jawabi, yen ra kelem tak jakungi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kawe bimbang, rasa kakean nang.